Teman-teman, di hadapan saya berdiri seorang penyanyi dari India. Namanya Miss Nandini. Halo Miss Nandini, apa kabar? Baik. Buat penggemar-penggemar Sonata Group, sudikah kiranya Anda mengajarkan saya sebuah lagu India? Mau belajar lagu India? Iya, tentu saja. Oh iya. Lagu apa kira-kira? Ya, terserah Anda saja. Oke, kalau begitu, bagaimana lagu Sawan Ka Mahina? Ah, bagus sekali. Kebetulan saya pernah mendengar lagu itu. Kita mulai ya. Oke. Sawan ka mahina pavan kare sor. Ayo coba. Oh, saya. Sawan ka mahina pavan kare sor. Salah. Oh ya. Pavan kare sor. Pavan kare sor. Kenapa? Are baba, sor nahi, sor. Pavan kare sor. Pavan kare sor. Ya. Lalu? Jiarare jo me aise jaise ban mana ji mor saawan ka mahina pavan kare sor jiarare jo me aise jaise ban mana ji mor saawan ka mahina Jiya rare tumhe se jaise ban mana di sedang malam timur. Siara itu meresir di sedang malam timur. Siara itu meresir di sedang malam timur. Siara itu meresir di sedang malam timur. Okay, stop.